Terlalu ku mencintai, meskipun terluka, kau yang telah membuahkan cinta. Apa kau mengerti betapa selama ini telah memberi semua yang pernah kau minta. Mungkin ku tak bisa memahami sepenuhnya seperti bisa. Pernah bisa, tak bisa.